warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insyaallah kita akan membaca tentang hukum franchise. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 136. Baik, sebelum membahas tentang transaksi franchise, terlebih dahulu kita akan memahami tentang tawabi'ul aqd. Tawabi'ul aqd. Tawabi'ul aqd adalah akad kedua yang mengikuti akad pertama. Karena akad kedua ini merupakan bagian dari konsekuensinya. Sehingga akad pertama akan bisa berjalan dengan baik, akan bisa berfungsi secara maksimal apabila diikuti dengan akad yang kedua. Sebagai contoh, orang yang membeli tanah di dalam, tanah yang posisinya di dalam. Orang yang membeli tanah dan posisi tanah itu ada di dalam. Di dalam di sini maksudnya posisinya. Dia harus membeli jalan untuk akses menuju tanah itu. Karena kalau dia tidak beli jalan untuk akses menuju tanah itu, maka akan kesulitan bagi dia untuk menuju tanah itu. Ini salah satu di antara contoh, sehingga terjadilah dua akad. Yang pertama adalah akad jual beli tanah, dan yang kedua adalah akad jual beli tanah akses. Akad jual beli tanah dan akad jual beli akses menuju tanah itu. Terdapat satu kaidah yang menyebutkan at-tabi'u tabi', at-tabi' tabi', yang menjadi pengikut hanya bisa mengikuti. At-tabi' yang namanya turunan hanya bisa tabi'un mengikuti. Turunan itu bisanya mengikuti. Syekh Dr. Muhammad Siddiqi Al-Burnu, beliau menjelaskan kaidah ini. Innama kana tabi'an li ghairihi fil wujud la yanfaridu bil hukmi. Sesungguhnya bagian yang dia menjadi turunan bagi yang lain, fil wujud, keberadaannya, la yanfaridu bil hukmi, tidak bisa disendirikan hukumnya. Bal yadkhulu fil hukmi ma'a matbu'ihi. Namun dia masuk dalam hukum dengan bagian utama, matbu yang diikuti, bagian utama. Wal muradu bitabi' huna, yang dimaksud dengan tabi' di sini adalah ma la yujadu mustaqillan binafsihi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bal wujuduhu tabi'un li wujudi ghairihi. Namun keberadaannya mengikuti keberadaan yang lain. Fahada la yanfakku hukmuhu an hukmi matbu'ihi, sehingga hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan hukum bagian utama, bagian pokok. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh. Orang yang menjual hewan betina yang hamil, maka janin yang ada dalam kandungannya harus diikutkan dalam transaksi. Sehingga enggak bisa misalnya saya beli induknya saja, terus anaknya enggak saya beli, nanti kalau sudah lahir tak kembalikan ke kamu. Enggak bisa, karena dia mengikuti induknya. Sehingga dia tidak boleh dijual secara terpisah. Induknya 20 juta, anaknya 5 juta. Kalau beli induknya saja 20 juta, beli anaknya saja 5 juta, beli dua-duanya 25, itu enggak bisa. Sebab, meskipun ini dua objek yang berbeda, tapi objek yang kedua mengikuti yang pertama, sehingga saat transaksi objek yang pertama, maka otomatis harus melakukan transaksi terhadap objek yang kedua. Kemudian contoh yang lain adalah jalan yang menjadi akses untuk masuk ke sebuah lahan diikutkan dalam transaksi jual beli tanah dan hukumnya tidak boleh disendirikan. Baik. Termasuk di antaranya adalah semua yang mengikuti lahan itu, apapun yang ada di bawahnya dan apapun yang ada di atasnya. Sehingga saat kita beli pohon atau saat kita beli tanah, di atasnya ada pohon. Maka begitu deal tanah, jika penjual tidak mengecualikan, konsekuensinya adalah semua yang ada di atas tanah itu milik pembeli. Jika penjual tidak mengecualikan. Wallahu a'lam. Kemudian Syekh Muhammad Siddiqui Burnu menyimpulkan. Fa'ala hadza kullu ma jara fil 'urfi 'ala annahu min mustamilatil mabi' fil bai'i min ghairi dzikrin. Kaidah ini berlaku untuk semua benda yang ma jara fil 'urfi, yang secara uruf annahu min mustamilatil mabi'. Secara uruf dia menjadi bagian dari objek transaksi untuk diikutkan dalam jual beli meskipun tidak disebutkan. Min ghairi dzikrin, meskipun tidak disebutkan. Sehingga orang jual beli A, apakah X juga diikutkan dengan A? Padahal tadi saat akad X ini tidak disinggung. Jawabannya diikutkan meskipun tidak disinggung jika X ini adalah turunan dari A. Baik. Kalau kita sudah paham ini, insya Allah lebih mudah untuk memahami franchise. Sudah? Kita coba lanjutkan tentang franchise. Ada banyak model transaksi franchise yang dijalankan di masyarakat. Dan tentu saja kita tidak merinci semuanya. Karena itu pada kesempatan kali ini, kami hanya akan mengupas model franchise secara umum. Dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Pertama, kita lihat subjek. Jadi, ketika kita belajar tentang muamalah dan ingin mengetahui model akad. Misalnya, cara mengenali akad. Cara mengenali akad dalam muamalah. Yang pertama adalah buat atau sebutkan siapa subjeknya. Pelakunya siapa saja. Sudah? Selanjutnya, Anda bisa menyebutkan apa saja objeknya. Setelah Anda menyebutkan apa saja objeknya, berikutnya adalah perhatikan proses perpindahan. Perhatikan proses perpindahan objek dari subjek 1 ke subjek yang lain. Misalnya objeknya apa saja di situ? Ada uang, ada apa lagi? Ada barang, ada apa lagi? Ada jasa. Ada apa lagi? Anda sebutkan ya, dirinci. Apa saja objek yang dilibatkan? Sudah, sekarang coba lihat proses perpindahannya. Ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Kelihatan ya? Setelah itu, lihat konsekuensi perpindahan. Perhatikan konsekuensi perpindahan. Setelah dia berpindah, konsekuensinya bagaimana? Oh, nanti harus tetap dikembalikan. Nanti, ini sifatnya sementara, tidak selamanya. Ini nanti sifatnya dia hanya boleh punya hak sekian, dan seterusnya. Dengan memperhatikan konsekuensi perpindahan objek dari satu subjek ke subjek yang lain, dari sini insya Allah kita akan bisa mengenali ya. Dari empat kesimpulan ini, nanti kita bisa mengenali jenis akad. Kalau sudah kenal jenis akadnya, maka berlakukan konsekuensinya. Berlakukan konsekuensinya. Nah, ini kan sudah ada perhatikan konsekuensi, betul. Tapi konsekuensi di sini ada konsekuensi berdasarkan perjanjian. Konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Namun konsekuensi berdasarkan kesepakatan itu bisa jadi tidak seutuhnya sesuai dengan aturan. Maka terkadang di bagian konsekuensi berdasarkan kesepakatan ada bagian yang bermasalah. Ketika ada yang bermasalah, maka kita kembalikan kepada ini. Berlakukan konsekuensi sesuai aturan. Sehingga kalau akadnya adalah akad jual-beli, maka konsekuensi aturan jual-beli bagaimana? Kalau akadnya adalah akad sewa, nanti konsekuensi akad sewa bagaimana, dan seterusnya. Ini beberapa tahapan yang biasanya saya gunakan untuk menentukan bagaimana cara mengenali akad dalam muamalah. Baik, sekarang coba kita lihat kasus di sini di franchise. Pelaku akad franchise, di situ ada dua pihak yang terlibat. Franchisor, yaitu orang yang menjadi pemilik royalty franchise. Yang kedua adalah franchisee, yaitu pembeli merek dan semua turunannya. Meskipun di sini tidak bisa kita sebut sebagai pembeli ya. Tapi pengguna, mungkin lebih tepatnya adalah pengguna merek dan semuanya, dan semua turunannya dalam proses franchise. Kemudian kita lihat objeknya sekarang. Kita ambil contoh franchise ayam bakar Mukidi. Apa saja yang menjadi objek transaksi dalam franchise ayam bakar Mukidi? Di sini kurang lebih ada 3. Brand, SOP, bahan baku. Objeknya ada 3. Brand, SOP, bahan baku. Brand termasuk di dalamnya adalah peluang pasar yang sudah melekat dengannya. Karena merek ini sudah dikenal di masyarakat. Sehingga dia punya pangsa pasar. Punya ceruk market tersendiri, punya wilayah market tersendiri. Dan itu berbeda-beda antara satu merek dengan merek yang lain. Ayam bakar Mukidi, pedes banget misalnya. Ekstra pedes. Pokoknya sekali jilat langsung terbakar. Oh, biasanya kayak gini, pangsa pasarnya adalah anak-anak yang masih muda. SMA, kemudian kuliah. Kemudian di usia 30-an, ada yang dia manis. Oh, berarti pangsa pasarnya adalah orang tua, dan seterusnya. Nah, brand itu memberikan penanda bahwasanya dia sebenarnya sudah punya pasar. Yang kedua adalah sistem, SOP. Termasuk di dalamnya adalah manajemen, kemudian SOP kelola perusahaan, dan seterusnya. Termasuk bagaimana teknis memasak. Cara masak ayam bakar Mukidi ini, yang pertama dimasukkan ke dalam apa misalnya, ditaruh di kulkas, di freezer, setelah itu di open. Lalu berikutnya adalah bahan baku, seperti bumbu, pilihan jenis bahan yang dibutuhkan dalam proses ayam bakar Mukidi sesuai standar. Baik, 3 unsur ini tidak ada yang bisa dipisahkan. Sehingga nggak mungkin orang memakai brand ayam bakar Mukidi, tapi dia pakai sistem KFC misalnya. Atau dia pakai bahan baku gudeg wijilan. Nanti jadinya nggak nyambung. Kenapa? Saya pakai brandnya ayam bakar Mukidi, tapi bahan bakunya pakai orang lain. Nanti akan nggak nyambung. Baik. Dari sini, ketiga objek ini, brand, sistem, dan bahan baku adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisah. Berikutnya, dari tiga objek franchise ini, saya bagi menjadi dua. Saya bagi jadi dua. Ada objek utama dan ada objek yang mengikuti. Ada objek utama dan ada objek yang mengikuti. Objek utama adalah objek yang menjadi tujuan utama franchise. Sebenarnya tujuan Anda ngambil franchise ini apa sih? Tujuannya ya biar saya punya unit usaha. Betul. Tapi dilihat dari objeknya. Dari objek ini yang paling penting apa? Yang paling penting itu brandnya. Kok bisa, Pak? Oh, karena ayam bakar Mukidi ini sudah ditunggu di banyak kota. Cabangnya di sini belum ada. Brandnya yang paling penting. Nah, akhirnya kita bisa tentukan di sini bahwa dalam franchise yang menjadi objek utama adalah brand. Di antara indikasinya, dia merupakan sebab adanya royalty. Dan bagian ini menjadi tujuan utama akad. Sehingga Mukidi menjual dengan sistem franchise karena dia tahu ayam bakarnya ini sudah ditunggu di banyak kota. Yang kedua, brand merupakan pembeda antara satu produk dengan produk yang lain. Nah, kemudian di bawah brand ini ada peluang pasar, ada sistem, ada manajemen, ada SOP, sampai bahan baku. Di bawahnya itu semuanya turunan. Sehingga ketika itu dijadikan sebagai objek akad, maka dia adalah objek yang sifatnya mengikuti tabi', yaitu objek yang hanya diikutkan ketika ada objek utama, karena ini merupakan pelengkap dari akad pertama. Karena itu ketika brand ditransaksikan, maka semua yang mengikuti brand juga harus ditransaksikan. Jika brand ditransaksikan, semua yang mengikuti brand juga harus ditransaksikan. Karena dia sebagai apa? Posisi objek yang mengikuti. Sebab objek yang lain adalah pelengkap dari brand. Jika tidak diikutkan, bisa merusak standar kualitas produk yang dimaksud. Ayam bakar Mukidi, tapi pakai bahan baku yang lain. Ya. Misalnya bumbunya pakai gudeg yujum. Ya. Kemudian ayamnya pakai ayam apa yang biasa dipakai gudeg wijilan. Ya. Kemudian apa lagi? Nanti sistemnya, cara masaknya pakai cara masak olip misalnya. Nah, di Jogja ada olip ya. Ayam goreng olip. Dicampur-campur. Ini bukan jadi ayam bakar Mukidi. Nanti jadi ayam bakar Paimin. Loh kok keliru, Pak? Ya, karena semuanya dicampur-campur enggak karuan gini. Sehingga kita tahu yang namanya usaha kuliner itu biasanya dia itu sampai kayu bakarnya saja khusus. Ini dibakar pakai kayu bakar ngambil di Kulon Progo. Kalau enggak dari situ enggak mau. Masya Allah. Bagaimana orang menjaga kemurnian kualitas. Dengan cara sampai bahan bakarnya itu harus khusus. Itu baru makanan, Pak. Coba Anda bayangkan dalam urusan agama. Orang mengambil bahan bakunya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak suka dengan yang berbau kearaban. Sehingga semua yang berbau Arab ditinggalkan. Akhirnya meramu sendiri. Islam itu diramu sendiri, jadinya Islam yang lebih ke Jawa-Jawaan. Ya, orang Papua enggak terima. Orang NTT enggak terima, orang Kalimantan loh kok ke Jawa-Jawaan, semuanya kok serba ke Jawa-Jawaan. Yang Sumatera enggak terima. Nah, makanya ketika dalam urusan makanan saja kadang orang ingin menjamin kemurnian itu dengan memperhatikan bahan baku, memperhatikan asal-usul, dan seterusnya. Kenapa dalam masalah akidah, dalam masalah agama, orang seenaknya dia meramu, sesuai dia buat sesuai dengan standar budaya yang dia punya. Padahal ini enggak ada kaitannya dengan budaya. Budaya itu kembali kepada selera masyarakat. Sementara agama itu bicara wahyu. Baik, kembali ke franchise ya. Nah, setelah kita paham ini, maka nanti kita akan bisa memahami jenis akad dalam franchise. Kalau kita gunakan keseimbangan iwad dan muawad. Kita gunakan keseimbangan iwad dan muawad. Karena ini kan termasuk akad muawadot. Jika kita gunakan keseimbangan iwad dan muawad, maka iwadnya adalah nilai tertentu ya. RPX rupiah. RPXXX. Apa muawadnya? Muawadnya ada tiga. Brand, SOP, bahan baku. Baik, kira-kira menurut Anda, brand ini cocoknya diapain? Akad untuk brand. Yang pertama, ada kemungkinan dijual. Sehingga dia dijadikan sebagai akad jual-beli. Yang kedua adalah disewakan. Yang ketiga dijadikan bagian saham. Dijadikan sebagai bagian saham. Sehingga dia tidak disewakan, tapi pemiliknya mempersilahkan, kau bisa pakai, tapi saya minta saham. Saya punya saham di situ, sehingga saya minta bagi hasil 5%. Baik, dari tiga jenis akad ini, mana yang lebih memungkinkan? Sehingga di sini kita tulis, mengukur akad untuk brand. Dijualkah, disewakan, ataukah dijadikan bagian saham? Kalau dijual, Masya Allah, ini mahal sekali. Ada orang misalnya mau beli franchise untuk KFC. Dia bawa itu KFC ke Indonesia. Atau ke Jakarta. Atau ke Jogja. Di Jogja ada beberapa titik misalnya. Lalu dia mengambil satu titik di sini. Karena titik yang satu jauh sekali. Kalau dia beli brand KFC, berapa kira-kira? Wah, kayaknya nggak sanggup dia. Mungkin bisa triliunan yang harus dia keluarkan. Baik, karena itu tidak mungkin dijual. Apa mungkin disewakan, Pak? Apa mungkin disewakan? Kayaknya nggak mungkin. Kok bisa? Terlalu besar itu biayanya. Dan kalau disewakan, berarti sudah menjadi hak penyewa. Dan ketika brand itu jadi hak penyewa, dia bebas membuka cabang dimanapun. Saya nyewa di Sleman, saya buka di Sleman, nanti saya buka lagi di kota Jogja, saya buka lagi di kota Bantul, saya buka di mana lagi? Dengan alasan, karena ini sudah saya sewa. Dan ketika saya sewa, berarti saya berhak untuk memanfaatkannya dimanapun saya berada. Berarti ini juga enggak. Karena realitanya ketika kita menggunakan brand itu hanya boleh untuk satu cabang. Maka yang paling mungkin bagian ini. Sudah? Silakan kau pakai di satu cabang. Dan saya minta nanti saya dikasih bagi hasil. Nah, nomor tiga inilah bagian yang paling mungkin. Sedangkan nomor satu dan dua ini tidak mungkin untuk terjadi pada franchise. Brand menjadi hak paten yang melekat pada pemilik. Sehingga brand tidak mungkin dijual. Atau dipindahkan kepemilikannya kepada franchisee, pembeli waralaba. Namun brand hanya bisa dipindahkan hak gunanya. Franchisee, pembeli waralaba, berhak menggunakan brand sesuai kesepakatan. Sementara pelengkap brand, seperti sistem manajemen, termasuk bahan baku, bisa disewakan, bisa diperjualbelikan. Sehingga untuk yang ini ya, selain brand, untuk yang selain brand ini bisa disewakan, bisa juga diperjualbelikan. Contohnya apa? Nah, kita punya ini. SOP. SOP dijual bisa nggak? Oh, jangan. Itu rahasia perusahaan. Dan itu ciri khas perusahaan. Baik, ini tidak boleh dijual. Bahan baku, ini habis pakai. Ini dijual. Karena habis pakai. Kalau SOP, yang mungkin disewakan. Karena dia hanya hak guna. Dan nanti akan dikembalikan kepada pemilik brand. Nah, untuk brand, di sini. Mengukur akad brand. Yang paling mungkin adalah dengan cara dijadikan sebagai bagian saham dan bukan disewakan atau dijual. SOP kenapa disewakan? Karena nanti akan dikembalikan. Karena akan dikembalikan. Baik. Dari sini kita bisa menerapkan kaidah tadi ya. Jadi perhatikan konsekuensi perpindahan berdasarkan kesepakatan. Perhatikan konsekuensi perpindahan berdasarkan kesepakatan. Ini kesepakatannya yang paling mungkin adalah jadikan saham. SOP disewakan bahan baku karena habis pakai, maka dia diperjualbelikan. Lalu dibayar dalam satu nilai. Misalnya, kalau mau beli franchise kamu berapa? 100 juta. Baik, saya bayar 1 juta di depan. Sudah? Apa saja benefitnya? Anda dapat brand, silakan nanti dipakai. Yang kedua, SOP kami. Standar toko kami. Yang ketiga, nanti Anda bisa menggunakan brand kami di situ. Dan nanti bagi hasilnya 5%. Itu disewakan dan akan dikembalikan. Baik. Selanjutnya. Karena ada 3 kemungkinan akad yang bisa dilakukan dalam franchise. Maka yang pertama, akad musyarakah. Yaitu pemilik brand, franchisor, tidak menyewakan brandnya, tapi dijadikan sebagai bagian dari keterlibatan modal, sebagai saham. Dari akad ini, franchisor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Misalnya minta 5%. Yang kedua adalah akad ijarah, sewa. Franchisor menyewakan sistem, manajemen, SOP, dan semua turunannya. Franchisee, pembeli waralaba, berhak menggunakan itu selama rentang waktu sesuai kesepakatan. Yang ketiga, transaksi jual-beli. Franchisor menjual bahan baku yang habis pakai kepada franchisee. Jadi ada 3 akad, dan 3 akad itu berlangsung secara bersamaan. 1 brand, 2 SOP, 3 bahan baku. Dengan bentuk yang berbeda. Ya, dengan bentuk yang berbeda. Berbedanya kenapa? Karena objek akadnya beda, sehingga model akadnya juga berbeda. Baik. Selanjutnya, akad utama dari 3 akad di atas adalah akad musyarakah, yaitu brand. Sementara akad kedua dan ketiga merupakan pelengkapnya. Nah, jadinya di sini ada akad 1 plus akad 2 plus akad 3. Ini adalah akad utama. Yang ini adalah akad pengikutnya. Akad 1 ini adalah akad utama. Sementara akad 2 dan akad 3 ini adalah pengikutnya. Baik, kita lanjutkan. Jika franchise ayam bakar Mukidi dihargai 5 juta selama 5 tahun dengan royalti 5% dari omset dan nilai bahan baku sesuai stok yang dibutuhkan, maka nilai 5 juta adalah nilai sewa sistem, manajemen, SOP, dan semua turunannya selama 5 tahun. Sudah? Nilai 5% bagi hasil atas penggunaan brand ayam bakar Mukidi. Kemudian yang nomor 3 adalah biaya bahan baku hasil dari akad jual beli. Jadi total 5 juta plus bahan baku butuh berapa? Minimal sekian unit bumbu-bumbunya. Maka dibutuhkan nilai misalnya 10 juta. Sudah? Berarti total 15 juta. Nah, yang 10 juta itu dia jadi variable cost, mengikuti kebutuhan bahan baku. Yang 5 juta fixed cost, dia nanti flat. Sedangkan yang 5% adalah bagi hasil, sebab brand ayam bakar Mukidi tidak disewakan, tapi dijadikan sebagai bagian dari saham. Dan bentuk akad semacam ini diperbolehkan, mengingat tidak ada pelanggaran terhadap aturan syariat, sementara adanya ketentuan lain yang menguntungkan sepihak, seperti pihak franchisee tidak boleh menjual produk lain selain pihak franchisor, selain produk pihak franchisor. Nggak boleh produk yang lain dimasukkan di sini. Misalnya Indomaret, tapi dia jualan buku ANB Store ditaruh di situ. Buku fikih bermadhab atau buku pengantar permodalan dalam Islam ditaruh di situ. Maka nanti pemilik brand nggak terima, nggak bisa pak, produk ini nggak boleh dijual di sini. Baik. Kemudian pihak franchisee hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Misalnya hanya di bagian ini, kau hanya boleh di kota ini saja. Di kota yang lain nggak boleh. Nah, di situ kan jadinya franchisee kenapa dibatasi? Ada banyak-banyak batasan. Maka ketentuan ini dibolehkan selama mereka sepakat di awal. Sehingga saat pengambilan franchise, nanti akan ada aturan. Aturannya kayak gini, Pak. Bapak tidak boleh menjual selain produk kami di outlet ini. Yang kedua, Bapak tidak boleh buka di tempat yang lain, hanya boleh di titik ini. Yang ketiga, nanti ada seperti bagi hasil dan seterusnya didetailkan ya. Dah, baik, saya setuju. Tanda tangan. Begitu Anda setuju dan Anda tanda tangan, maka hukum asalnya mengikat. Karena hukum asal setiap kesepakatan dibolehkan selama tidak melanggar syariat. Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib mengikuti kesepakatan yang mereka buat. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah dipahami ya. Baik, dari sini kita bisa menjawab ya. Kecurigaan banyak orang terkait masalah akad franchise. Apakah itu boleh ataukah tidak? Apakah itu tidak zalim ataukah tidak? Mengandung zalim ataukah tidak? Nah, Anda bisa detailkan. Dalam franchise itu subjeknya apa saja, siapa saja, objeknya apa saja, proses perpindahannya bagaimana. Ketika Anda bisa detailkan, maka nanti akan kelihatan proses perpindahannya, konsekuensinya. Ada konsekuensi yang melanggar syariat, nah Anda boleh sebut melanggar. Tapi kalau tidak ada, maka kita nyatakan hukumnya diperbolehkan. Nah, kemudian meninggalkan satu pertanyaan. Bagaimana dengan hukum menggabungkan dua akad dalam satu akad? Ya. Ada satu pertanyaan tentang hukum menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ada akad satu plus akad dua. Untuk jenis yang ini, berbeda dengan yang pertama. Menggabungkan dua akad dalam satu akad yang dinilai bermasalah oleh sebagian ulama, adalah akad satu, ini akad utama. Sementara akad dua, ini adalah akad syarat dari akad satu. Syarat dari akad satu, namun tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan dengan akad satu. Sehingga dia bukan turunan, bukan konsekuensi, bukan. Gak ada hubungannya. Bapak, saya mau membeli rumah Bapak dengan syarat saya dinikahkan dengan putri Bapak. Jadinya akad jual beli dan akad nikah. Apa hubungannya akad nikah ini dengan akad jual beli? Ya, tidak ada. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Beliau kasih contoh, misalnya akad jual beli dengan akad nikah. Saya mau ngutangi kamu dengan syarat kamu harus menjual barangmu ke saya. Menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli. Atau menggabungkan antara akad jual beli dengan akad nikah. Atau akad utang dengan akad ijarah. Dan seterusnya. Di poin ini, antara akad satu dengan akad dua, tidak ada hubungannya. Satu dan dua tidak ada hubungannya. Tapi, jika akad satu plus akad dua, di mana akad satu ini utama, dan akad dua ini konsekuensinya, nah ini boleh digabung. Boleh digabung. At-tabi'u tabi', karena yang namanya mengikuti turunan hanya, karena yang namanya turunan dia hanya bisa mengikuti. Sehingga ketika dia turunan, maka dia ada sebab ada bagian pokoknya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, ada beberapa kasus yang lain. Ada investasi BOT, kemudian ada peer-to-peer lending, ya. Kemudian akuisisi unit produktif dan seterusnya. Nampaknya karena keterbatasan waktu kita belum bisa membahasnya. Dan bagi Anda yang punya bukunya, nanti kami persilahkan. Anda silahkan membacanya di buku. Insya Allah cukup jelas. BOT ini banyak seperti di, tapi biasanya untuk skala besar ya. Seperti akad-akad pemerintah. Ada investor asing. Dia memberikan investasi untuk sebuah tempat wisata. Lalu dia kelola sebuah tempat wisata. Investor asing ini ya. Jadilah sebuah tempat wisata. Kesepakatannya, selama 20 tahun, semua hasil dimiliki oleh investor asing tadi. Nanti setelah itu akan dipindahkan menjadi milik Pemda setempat. Ya, setelah 20 tahun atau sekian tahun, sesuai kesepakatan. Nah, keberadaan kesepakatan itu adalah akad BOT. Build, Operate, and Transfer. Kemudian, ada akuisisi unit usaha produktif. Orang memiliki sebuah unit usaha. Lalu dilakukan transaksi. Ternyata hanya diberi DP dulu selama 3 bulan. Si A membeli pom bensinnya milik si B. Sudah? Deal harganya senilai sekian M, 2M. Tapi dibayar DP dulu, 10 juta. Jika dalam waktu 3 bulan tidak ada informasi apapun, berarti transaksi tidak dilanjutkan dan DP hangus. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, selama 3 bulan berjalan, pom bensin ini menghasilkan. Milik siapa hasilnya? Umum seperti itu di masyarakat. Ada orang jual beli hotel. Deal berapa? 50M. Siap, 50M ya. Oke, deal 50M. Kapan penyelesaiannya? 3 bulan lagi. Dari sekarang. Dibuatlah MOU. 3 bulan diselesaikan. Berapa DP-nya? DP 100 juta. Dibayar 100 juta. Sudah, kejelasannya nanti adalah 3 bulan ke depan. Tapi hotel ini menghasilkan selama 3 bulan tadi. Menghasilkan terus. Milik siapa hasilnya? Milik penjual ataukah milik pembeli? Nah, di buku ini ada. Kemudian bagian berikutnya adalah tentang fintech, peer-to-peer lending, yang ini sedang semarak, terutama dengan keberadaan SCF ya, security crowdfunding, dan perusahaan-perusahaan fintech ini Masya Allah berjamuran di mana-mana. Alhamdulillah, di antara teman-teman ahlus sunnah, teman-teman yang sudah ngaji salaf, sudah ada beberapa yang membangun SCF, security crowdfunding, perusahaan fintech, dan mereka dipandu oleh para asatidah ahlus sunnah seperti Dr. Arifin Badri, Dr. Erwandi, dan beberapa asatidah yang lainnya, sehingga kita bisa punya pilihan untuk meletakkan dana kita agar bisa berkembang secara syar'i, dipakai untuk sukuk dalam sebuah proyek di UMKM tertentu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ndak boleh toh yo, itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Woy. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh. Buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Oh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikuti kajian bedah buku Fikih Bermadhab setiap pagi jam 5 lebih 15 menit sampai dengan jam 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan setiap Rabu sampai dengan Senin, live dari ANB Channel dan Niaga TV, disiarkan dari Masjid Al-Hidayah Kerajaan Ngeplak, Sleman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana bertanya dua tema. Pertanyaannya ada dua. Pertama, jika seorang wanita selama bulan puasa punya target khatam Quran, rencananya mau khatam Quran selamanya dua kali. Jadi kita kira dalam satu hari itu membacanya dua juz. Nah, bagaimana jika wanita ini haid? Apakah boleh tetap membaca sebanyak dua juz dalam satu hari? Nah. Terus yang kedua, ada seorang ahwat punya usaha. Suaminya juga punya pekerjaan yang tadinya cukup lumayan. Tapi suami kadang menjam duit ke istri. Dan kadang geber, tapi setiap bulan, tapi kadang minjam lagi, jadi utangnya itu segitu-gitu. Kurang lebih hampir 50 juta. Terus ada di keluarga awet ini, pinjam duit, jadi sekarang sudah hampir sekitar 50 juta. Mau bayar tapi susah kata untuk biaya hidupnya sehari-hari. Nah, bagaimana ahwat ini dalam membayar zakat? Apakah hutang dari suami dan keluarga ahwat ini tetap dihitung atau bagaimana? Karena mereka hutangnya susah ditagih atau mudah ditagih? Susah Ustaz, bayarnya susah karena kayak saat keluarga ahwat ini ya mungkin minjam-minjam terus aja karena memang kebutuhannya nggak sehari-harinya nggak bisa. Tapi Ustaz, dia punya tanah katanya mau, tapi kan anak orang si ahwat yang seperti nggak butuh tanah, dia maunya dibayar pakai uang aja gitu, jadi nggak mau dia dikasih tanah gitu. Apakah gimana cara bayar zakatnya? Apakah dipotong atau gimana? Terus jika seumpamanya membayar zakat, apakah boleh si ahwat ini membayar zakat kepada keluarga ahwat itu? Gimana caranya? Apakah dipotong dengan utang atau bayar aja gitu? Baik. Gitu. Insya Allah. Aja Ustaz. Kurnisat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tayyib. Kita akan membahas yang pertama tentang hukum wanita haid membaca Al-Quran. Sebelumnya tolong bedakan antara membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran. Ini dua hal yang berbeda. Bisa nggak orang membaca tanpa memegang? Banyak sekali. Kita sholat membaca Al-Quran, baca Fatihah, membaca surat-surat pendek yang bisa kita hafal tanpa memegang mushaf. Demikian pula ada orang yang murojaah hafalannya, dia murojaah tanpa memegang mushaf. Sudah, pertanyaan Anda fokus pada hukum wanita haid membaca Al-Quran. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut jumhur ulama mengatakan terlarang bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Halal haidi, selama dia haid. Hatta tathura, sampai dia suci. Wala yustathna min dhalika illa ma kana ala sabili dhikri. Dan tidak ada pengecualian, kecuali untuk kondisi ketika dia membaca zikir. Kecuali dalam posisi dia membaca zikir. Dan zikir itu berisi kutipan Al-Quran. Seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dari Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim ada di surat An-Naml. Suratnya Nabi Sulaiman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada di surat Al-Baqarah. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ada di surat Al-Baqarah. Kalau membaca seperti ini boleh enggak, Pak? Jawabannya boleh, karena bacaan ini mimba bi dzikri wa du'a, la mimba bi tilawatil Qur'an. Karena pada saat dia membaca, tujuannya adalah sebagai dzikir dan doa, bukan tujuannya dalam rangka untuk tilawah. Sehingga meskipun haid, hukumnya boleh menurut jumhur ulama. Karena itu, bolehkah wanita haid membaca dzikir ayat kursi, dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ketika mau tidur? Pendapat yang lebih mendekati boleh. Sebab dibaca sebagai zikir dan bukan dalam rangka untuk tilawatul Quran. Selanjutnya, ada beberapa dalil yang lain ya, yang menunjukkan terlarangnya wanita haid membaca Al-Quran. Di sini ada keterangan dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhumul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Al-Quran bagi para sahabat, wa kana la yahjizuhu 'anil Quran illa al-janabah. Dan tidak ada yang menghalangi beliau dari mendekati Quran selain karena junub. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan sanadnya hasan. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. wanita haid, dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Wa huwa hadithun dhaif. Bahkan ada keterangan dari Syekhul Islam. Wa huwa hadithun dhaifun bittifaki ahli al-ma'rifah. Ini adalah hadis yang dhaif dengan sepakat ulama yang paham tentang hadis. Selanjutnya, pendapat yang kedua, wanita haid boleh membaca Al-Quran. Dan ini merupakan mazhab Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan juga dinilai lebih kuat oleh Ash-Shawqani. Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Ash-Shawqani. Nah. Dan artinya jangan sebut ini pendapat Wahabi ya. Enggak ada hubungannya dengan Ash-Shawqani, enggak ada hubungannya dengan Imam Malik. Enggak ada hubungannya dengan Imam Ahmad. Baik. Dan mereka berdalil bahwa hadis yang melarang wanita haid baca Quran dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca Quran dalam posisi junub. Junub dengan haid beda. Junub itu kembali kepada pilihan pelaku. Si A junub, A segera mandi. Bisa enggak? Bisa. Begitu mandi, sudah hilang junubnya. X haid. Si X mengalami haid. X, wanita X, Y kamu X, kamu harus mandi. Dia mandi, tapi darah haid tetap keluar. Ya tetap saja haid. Sehingga di luar dari kendalinya. Nah. Karena itu, mengkiaskan haid dengan orang yang junub dalam larangan baca Quran adalah kias ma'al farid. Adalah bentuk kias, padahal ada perbedaan. Dan syarat kias itu harus ada kesamaan. Dan kias ma'al farid, ini termasuk kias yang tidak diterima. Fasidul i'tibar. Kias yang fasidul i'tibar. Kemudian Allah juga perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan banyak membaca. Sementara tidak ada dalil khusus yang menghalangi wanita haid untuk membaca. Dan beberapa alasan yang lainnya, intinya, dalam hal ini, wanita haid, apakah boleh membaca, ada dua pendapat ulama. Namun ada peringatan, wa mimma yujdaru tanbihu alaih, dan sedikit peringatan, bahwa khusus untuk membaca Quran bagi wanita haid ini dilakukan an dhahri qalbin, hafalan. Artinya tidak nyentuh mushaf. Adapun membaca dengan mushaf, ini hukum yang lain. Dan pendapat yang rajih di antara para ulama adalah terlarang bagi wanita haid untuk menyentuh mushaf. Nah, selanjutnya, kalau boleh membaca tapi tidak boleh nyentuh mushaf, bagaimana? Anda boleh sentuh yang bukan mushaf. Contohnya apa? Ini iPad. Di sini ada mushaf Quran. Kalau Anda punya pena, apa ini? Pensil untuk mindahkan itu, silakan pakai. Kalau bisa ya. Misalnya di sini ada, nah ini Al-Quran ya. Bisa nggak ini? Nah, bisa. Ini bisa, mindahkan. Jadi Anda tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang terpampang di layar tidak Anda sentuh. Tapi Anda pindahkan dengan menggunakan pensil. Nah, pindahkan, kemudian scroll atas bawah. Kalau bisa seperti ini, insya Allah tetap bisa baca tanpa menyentuh mushaf. Atau pakai laptop, lalu Anda gunakan mouse, itu juga tanpa menyentuh Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan. Halo. Bapak halo, sudah terhubung, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Izin bertanya. Begini, Ustaz. Bagaimana kami kami mau bagi hasil setelah mudharabah gitu. Jadi saya punya modal, kemudian ada pengelola dengan pembagian hasil 2/3 untuk pemodal, 1/3 untuk pengelola, namun setelah di modal dikembalikan. Jadi posisinya itu berkebun nanam semangka. Jadi saya mengeluarkan modal, seluruh modal dari saya. Kemudian ada pengelola menanam, panen, ketika panen modalnya di semua modal itu dihitung modal, potong modal yang keluar. Kemudian hasilnya ini dibagi 2/3 untuk pemodal, 1/3 untuk pengelola. Apakah ini sesuai syariah atau tidak, Ustaz? Baik, mohon cukup penjelasannya. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Insyaallah seperti yang Bapak ceritakan, hukumnya diperbolehkan ya. Sehingga bagi hasil, pengelola dapat 1/3, pemodal dapat 2/3 dari hasil. Dari hasil, insya Allah tidak masalah. Sehingga nanti hak pemodal adalah modal plus 2/3 dari hasil. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Baik. Terkait masalah zakat tadi ya, sedikit tentang masalah zakat tadi. Zakat piutang, Anda memiliki piutang di keluarga. Zakat piutang itu ada 2. Dilihat dari posisi piutangnya. Ada piutang lancar. Nah, indikator piutang lancar adalah pemegang utangnya orang yang mali. Orang yang mali. Pemegang utangnya adalah orang yang mali. Karakter mali itu bagaimana? Karakter mali itu ada 3. Mampu. Kemudian dia mudah untuk ditagih. Dan bukan tipe penipu. Mampu. Dan dia mudah ditagih, bukan tipe penipu. Mampu, mudah ditagih, dalam arti bukan tipe penipu. Satu lagi ya. Bukan orang yang menjadi atasan kita, sehingga kita membuat kita jadi malu untuk nagih. Misalnya orang tua. Atau pejabat. Ya. Kita di posisi sebagai rakyat, ada pejabat ngutang. Insya Allah, pejabat ngutang rakyat. Saat mau nageh, malu kita. Nah, kalau 3 kriteria ini terpenuhi, dia mampu, dia mudah untuk membayar, dan dia bukan atasan, maka disebut sebagai mali. Yang kedua adalah piutang macet. Macet itu jika orangnya tidak mampu, pemegang utangnya, kebalikan dari mali. Selain mali, dia kebalikan dari mali. Sehingga dia enggak mampu. Satu. Yang kedua apa lagi? Mampu tapi orangnya seperti welut. Ya. Setiap kali dicekal ucul. Dihubungi hilang. Ditelepon ganti nomor HP. Didatangi ke rumahnya udah pindah. Ini piutang macet seperti ini. Atau dia adalah atasan kita. Saya mau nagih tapi enggak enak. Ya. Dia sekarang sedang kuasa. Sedang menjabat, mau perpanjangan jabatan misalnya. Nah, Anda merasa enggak nyaman kalau mau nagih. Kalau seperti itu, maka kategori mali juga. Nah, untuk piutang lancar ini dizakati. Sedangkan piutang macet ini tidak dizakati. Tapi nanti zakatnya, kemudian zakatnya saat dikembalikan. Zakatnya dilakukan saat dikembalikan. Wallahu a'lam. Tapi kalau lancar, nagih gampang, orangnya juga mampu, dan dia bukan atasan kita, Anda mau nagih, enggak merasa malu, maka ini dizakati setiap tahun. Digabungkan, gabung dengan harta yang lain. Wallahu a'lam. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.